Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudhil falahadiyalah. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis ini. Kita berkumpul bersama dalam rangka menjalankan ibadah talabul ilmi, upaya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-19, babun majaa minat taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Di pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang penjelasan hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini untuk menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wa innaman kana qablakum kanu yattakhidunal qubur qubura anbiya'ihim masajid fa ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dari melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kita lanjutkan pembacaan nas yang terakhir dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, marfu'an, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubura masajid. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia, sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam kondisi mereka masih hidup, dalam kondisi mereka masih hidup. Mereka melihat, mereka menyaksikan hari kiamat itu dengan tanda-tandanya. Nah, dengan berbagai kengerian-kengeriannya. Itu manusia yang paling buruk. Walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Rawahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Abu Hatim, demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ini yang disebutkan oleh musannif Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kita baca penjelasan Muallif rahimahullah dalam Fathul Majid ini, qala syarih rahimahullah, qauluhu inna min syirarin nas, dalam hadis disebutkan termasuk manusia yang paling jelek, yang paling buruk. Bikasri syin, dengan syin yang dikasrah, syirar. Jam'u syirwir, itu jamak dari syirwir, yakni yang paling buruk, orang-orang yang paling jelek. Nah, qauluhu man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, dalam hadis, yaitu orang yang menjumpai, mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Dalam keadaan mereka hidup. Ai muqaddimatihi, yakni mendapati muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan hari kiamat. Ka khurujid dabbah, seperti keluarnya hewan. Kita mengetahui asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Ya, ada tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang menunjukkan tegaknya hari kiamat, tapi masih jauh. Ya, nah, ada tanda-tanda seperti diutusnya Rasulullah SAW, itu termasuk tandanya hari kiamat, bahwa di umat itulah akan tegak hari kiamat. Nah, ada juga tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang besar, ya, yang beruntun, susul menyusul antara satu dengan yang berikutnya, ya. Nah, itu yang menyertai atau mengiringi hari kiamat, iyadan billah. Banyak tandanya, seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Khurujid dabbah, keluarnya hewan, hewan yang mengajak bicara manusia. Watulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah terbenamnya, dari barat. Matahari terbit dari barat, ya, dan terbitnya matahari dari arah terbenamnya, dari arah barat. Iyadan billah. Karena kaum muslimin, orang-orang yang beriman sudah meninggal sebelum itu, ya, yang tidaklah ada iman. Wa in kana mithqala dzarratin min khardal, iman sekecil apapun, mereka telah diwafatkan sebelum itu, telah meninggal. Nah, ketika keluarnya angin yang lembut, ya, yang halus, orang-orang yang beriman meninggal sebelumnya ketika mendapati angin tersebut. Sehingga hidup saat itu orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki iman, ya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la taqumu sa'ah illa ala siraril khalq, tidak akan tegak hari kiamat kecuali terhadap atau kepada makhluk yang paling jelek, paling buruk. Ya. Nah, dalam itu, dalam riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain, ya, tidak tegak hari kiamat hatta la yaqula Allah Allah, tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak lagi disebut nama Allah untuk dijadikan sebagai zikrullah, ibadah. Yakni tidak ada lagi manusia yang beribadah kepada Allah. Nah, subhanallah, di saat itulah terjadi hari kiamat dengan diawali tanda-tanda besarnya. Naam. Wa ba'da dzalika yunfakhu fis sur nafkhatul faza', dan setelah terbitnya matahari dari barat itu ditiupkanlah as-sur, ya, yang dimaknakan sangkakala, yakni sur, ya, dengan tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk. Nah, itulah terjadi berbagai kehancuran di muka bumi tegaknya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini digoncang dengan goncangan yang hebat, dahsyat, ya. Na'am. Iya dan billah. Kengerian yang sangat, ya. Na'am. Manusia berlari ketakutan. Na'am. Namun di saat itu tidak lagi bermanfaat iman atau amal saleh. La tanfa'u imanuha lam takun amanat min qabl. Na'am. Tidak lagi bermanfaat keimanan. Ini menimpa kepada orang-orang yang paling buruk. Qauluhu walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi sifat yang kedua dari sifat orang-orang yang paling jelek, paling buruk itu, selain orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan masih hidup, yang kedua orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Qala rahimallahu ma'tufun ala khabari inna min mahalli nasbin ala niyati tikraril amil. Ma'tuf kepada khabar inna, menduduki tempatnya nasab, ya, dengan anggapan atau dengan niatan pengulangan amil, pengulangan amilnya. Nah, ini yang tercetak dalam kalimat atau dalam kitab bagi talabah atau ikhwan yang telah mempelajari nahu, tentu memahami bahwa inna tadkhulu 'alal mubtada wal khabar, masuk kepada mubtada dan khabar. Nah, masuk kepada mubtada dan khabar. Ihsan, apa itu mubtada? Iya, ha? Iya. Nah. Ah, kelas 1 tahfidz. Rafiq. Mubtada itu apa? Iya, isim yang ada di awal kalimat, ya. Ahsan, jazakallahu khair. Isim yang ada di awal kalimat itu mubtada. Inna ini masuk kepada isim yang ada di awal kalimat ini. Inna ini menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Jadi isimnya itu mansub, khabarnya marfu'. Innallaha qawiyun aziz. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah alimun hakimun. Nah, jadi isim inna itu mansub, khabar inna itu marfu'. Nah, di sini disebutkan ma'tufun ala khabar inna, yang lebih tepat ma'tuf ala ismi inna, ma'tuf kepada isim inna. Karena konteks kalimatnya, perhatikan dalam hadis, inna min syirarin nas man, sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia, man, man itu isim mausul, orang yang mendapati hari kiamat. Walladzin, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Alladzina itu ma'tufnya kepada man, dan man dalam kalimat ini berposisi sebagai isim inna fi mahali nasbin, karena min syirarin nas jar majrur muta'alliq bi khabar, itu sebagai kedudukan berposisi sebagai khabar atau muta'alliq bi khabar. Mannya sebagai isim inna, mannya ini yang dalam kondisi mansub. Jadi ma'tuf ala khabari inna fi mahali nasbin, maksudnya ala ismi inna. Kalau khabar inna itu marfu, ala ismi inna, ada isim inna fi mahali nasbin. Naam. Aim wa min syirarin nas, yakni termasuk manusia yang paling buruk. Alladzina yattakhidunal kubura masajida, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. ay bi salati indaha wa ilaiha wa bina'il masjid masajid 'alaiha. Bagaimana bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid itu kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu. Ada tiga bentuk dan ini beliau sebutkan bi salati indaha, menjadikan kuburan sebagai masjid itu dengan bentuk salat di sekitarnya di sisi kuburan. Ya, itu pertama. Wa ilaiha, dan sholat menghadap kuburan. Ini yang kedua bentuk menjadikan masjid, kuburan sebagai masjid. Au bina'il wa bina'il masajid 'alaiha, atau dan membangun masjid di atasnya. Membangun bangunan masjid di atas kuburan. Jadi sholat di sekitar kuburan, sholat menghadap kuburan, atau membangun masjid, bangunan masjid di atas kuburan. Ini seluruhnya termasuk dalam bentuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Inilah amalan atau sifat golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruk makhluk. Nah, karena mereka melakukan kesyirikan, iyadan billah. Kesyirikan kepada Allah. Allah berikan nikmat, Allah berikan karunia, tapi mereka tidak menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Nah, mereka malah menyekutukannya, berbuat kesyirikan. Makanya kezaliman yang paling besar kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Nah. Ya. Kedurhakaan yang paling besar. Bentuk aniaya, bentuk mendzalimi, bentuk seterusnya. Nah, dari berbagai kezaliman, pelanggaran, kejahatan, yang terbesar itu perbuatan kesyirikan. Nah, perbuatan kesyirikan. Allah memberikan nikmat kepadanya, Allah memberikan karunia, Allah menciptakan dia, malah dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang besar. Nah, mengenal tauhid, mengenal kalimat la ilaha illallah, ini membantu kita untuk memahami, menyadari hakikat suatu amalan. Menyadari hakikat suatu perbuatan antara tauhid dengan kesyirikan. Karena kalau tidak memahami hal ini, kalau tidak memahami, ya, mungkin manusia akan menganggap biasa. Menganggap sudahlah, itu kan sudahlah. Keyakinan orang, itu kan pendapat dia, itu kan apa yang dia yakini dan seterusnya. Nah, lalu kemudian membiarkan dalam artian menganggap boleh-boleh saja, sah-sah saja masing-masing berpendapat, masing-masing beramal, masing-masing beraktivitas sesuai keyakinannya dalam hati. Dia meyakini hal itu. Itu salah. Pengingkaran kepada setiap hal yang salah, kemungkaran itu harus ada meskipun dalam kalbu, meskipun paling terendahnya dalam hati. Pengingkaran itu harus ada. Pengingkaran itu bisa terwujud kalau seseorang kenali hakikat sebuah perkara. Dia bisa mengingkari, dia bisa mengetahui besarnya faedah, besarnya keutamaan, besarnya nilai sesuatu kalau dia mengetahui sesuatu itu. Sebaliknya, seseorang bisa mengerti begitu buruknya, begitu berdosanya, begitu zalimnya perbuatan kesyirikan kalau dia mengerti hakikat kesyirikan itu. Nah, baru dia bisa mengetahui bahwa perkara itu perkara yang begitu mungkar, begitu salah, begitu zalim, begitu besar kejahatannya. Nah, kalau tidak mengerti, mungkin orang akan menganggap kejahatan terbesar itu pembunuhan, kejahatan terbesar itu melukai atau merampas kehormatan, mengambil harta, menumpahkan darah, naam, dan seterusnya. Mungkin orang-orang menganggap itu kejahatan yang terbesar. Memang itu jenis-jenis kejahatan yang besar. Tapi sebagian manusia lupa atau kurang memahami bahwa kesyirikan itu dosa yang amat besar. Dosa yang wajib diingkari. Nah, dosa yang wajib diingkari. Nah, ketidakmampuan untuk mengingkari itu atau memahami hal itu karena tidak memahami hakikat, keterbatasan dalam memahami hakikat perkara kesyirikan tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau masalah dunia, seseorang sudah dibantu, misalkan contoh tetangga, ada tetangga yang biasa dibantu. Dibantu sejak awal, ya, sejak dia mungkin merintis usahanya dibantu, dikasihkan motivasi, diberikan bantuan moral, bantuan material, materi, dibantu seterusnya. Ya, sampai kemudian usahanya berkembang besar, pesat, dan seterusnya. Sudah dibantu, ya, dananya dibantu, sarannya dibantu, dan seterusnya. Didukunglah dengan berbagai bentuk dukungan. Kemudian ketika telah besar, telah berhasil misalkan, lalu tetangganya itu misalkan disakiti, tetangganya itu dizalimi, tetangga yang dulu membantunya itu kemudian dilukai dan seterusnya. Orang-orang akan mengatakan, oh ini memang jahat betul orang ini. Nah, ya, sesuatu kebaikan yang begitu banyak, yang begitu beragam, dibalas dengan kejahatan, dengan seterusnya. Orang akan menganggap itu dosa yang besar, ya. Sama seperti anak yang mendurhakai orang tuanya, orang banyak akan mengingkari perbuatan kedurhakaan ini. Anak memang durhaka ini, dia tidak memahami penderitaan orang tua semenjak kecil, pengorbanan mereka dan seterusnya. Orang akan mengingkari. Tapi ketika melihat amalan kesyirikan, ah, itu kan keyakinan, itu kan dalam hati. Kita tidak berbicara lisan, ya. Apalagi kalau keluar dengan lisan, iyadun billah. Dianggap biasa, dianggap wah sudah itu maya masing-masing. Padahal itu hal yang perkara yang lebih besar dari yang pertama tadi. Perkara yang wajib setiap muslim itu ada pengingkaran dalam kalbu. Subhanallah, ini kesyirikan, enggak boleh ini. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan besarnya perkara tersebut sampai-sampai hancur bumi ini, hampir-hampir dihancurkan. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta andau lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit itu pecah, bumi itu terbelah, gunung-gunung ini runtuh hancur tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, ada tuan anak. Hampir-hampir bumi ini dihancurkan oleh Allah Rabbul Alamin dengan sebab ucapan itu. Tetapi rahmat Allah telah mendahului. Nah, ketetapan hari kiamat, ketetapan ajal itu sesuatu yang Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan. Nah, tidak bergeser dari ketetapan yang telah Allah tentukan, sehingga bumi ini tetap berlanjut aktivitasnya ila ajalin musamma, hingga batas yang telah Allah tetapkan. Nah, tapi kalau bukan karena itu, bukan karena rahmat Allah, kemurkaan Allah, dengan sebab ucapan tadi hampir-hampir menjadikan bumi ini hancur. Artinya bahwa manusia, kita semua termasuk di dalamnya, amat sangat butuh memahami tauhid, memahami hakikat ibadah kepada Allah dan hakikat kesyirikan. Nah, anak-anak kita demikian pula, ya, harus memahami. Nah, agar mereka tumbuh dalam kondisi tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar mereka akan kuatkan, yang salah mereka akan ingkari meskipun dalam kalbu. meskipun dia tidak mampu, belum mampu dengan lisan atau dengan tangannya, karena itu bukan wewenangnya, minimal dia kenali kalau itu salah. Maka ini dengan al-ilm, tadris, ta'lim. Nah, qala rahimahullah, wa taqaddama fil ahaditsis sahihati anna hadza min amalil yahudi wan nasara. Telah terdahulu dalam hadis-hadis yang sahih bahwa perkara ini, membuat kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, ini termasuk perbuatan kaum Yahudi dan Nasara. Ya. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anahum 'ala dzalik. Dan telah terdahulu hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat hal itu. Tahdiran lil ummati an yaf'alu ma'a nabiyyihim wa salihihim fi'lal yahudi wan nasara. Sebagai bentuk peringatan kepada umat ini, jangan sampai mereka melakukan terhadap nabi mereka dan terhadap orang soleh dari kalangan mereka sebagaimana perlakuan kaum Yahudi dan Nasara kepada para nabi dan orang soleh di antara mereka, agar umat ini jangan mengikutinya, jangan melakukan hal yang sama. Nah, fama rafa aktsaruhum bidzalika ra'san, kata beliau rahimahullah, namun mayoritas manusia tidak mengangkat kepalanya, tidak mengikuti, mereka mengacuhkan, mereka tidak mempedulikan. Kesyirikan dianggap sebagai sesuatu yang boleh bebas-bebas saja. Nah, kesyirikan dianggap sebagai sesuatu yang baik karena ini menghidupkan tradisi atau kebiasaan atau apalah dengan berbagai istilah, tetapi bentuk-bentuk kesyirikan di dalamnya. Nah, ya, yang Islam berlepas diri darinya. Fama rafa aktsarum bidzalika ra'san. Kebanyakan ayuma atau mayoritas mereka tidak mengangkat kepalanya. Subhanallah, ini di zaman beliau. Ini berarti ahlul Islam kaum muslimin yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan patah semangat, jangan merasa minder, ya, dengan sedikitnya orang yang mengikuti al-haq. Nah, karena al-haq itu tidak dinilai dari jumlah. Al-haq itu dinilai dari Al-Quran, As-Sunnah yang dijadikan sebagai pegangan, pijakan. Dan para salafus salih, kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah menjalankan, memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Itu yang dijadikan sebagai patokan, pijakan dalam menjalani agama. Bal i'taqadu anna hadzal amra qurbatun ila Allah. Bahkan justru mereka meyakini perkara tadi merupakan bentuk taqarrub, merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Sehingga jangan heran kalau mereka akan menghasung, mendorong, menyemangati manusia untuk melakukan semisal apa yang mereka lakukan. Karena mereka meyakini itu merupakan bentuk taqarrub ilallah, merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disukai, sesuatu yang dianggap baik, ya. Padahal bukan ibadah, ya. Nah, ini jalan masuknya berbagai penyimpangan dalam agama. Nah, karena disukai, dianggap baik. Beda kalau sesuatu yang tidak disukai. Beda kayak sesuatu yang tidak disukai. Ya. Kayak misalnya contoh masker, pakai masker ini. Kita semua merasa terbebani, ya kan? Dengan menggunakannya. Nah, ini insya Allah tidak ada orang yang meyakini. Ya. Kalau pakai masker ketika sholat itu dianggap baik, dianggap ibadah, taqarrub ilallah. Nah, dengan hanya menggunakan masker terlepas dari masa wabah atau tidak. Kenapa? Setiap orang yang melakukannya itu bukan karena menganggap ini ibadah, ya, tapi ada faktor yang lain. Faktor mungkin apa yang telah ditetapkan aturan, atau faktor mungkin masalah kesehatan, misalkan yang dijadikan sebagai acuan dan seterusnya. Berbagai hal. Bukan karena menganggap itu sebagai bentuk taqarrub ilallah. Beda dengan amalan-amalan semacam ini. Amalan-amalan semacam ini, orang-orang akan menganggap bahwa ini taqarrub qurbatan ilallah, bentuk kedekatan, mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa mimma yub'iduhum 'anillah, padahal hal ini termasuk perkara yang menjauhkan mereka dari Allah. Mereka ingin dekat dengan Allah, tetapi mereka mengamalkan amalan yang justru semakin menjauhkan mereka dari Allah karena kesyirikan yang dilakukan. Ya, karena kesyirikan yang dilakukan. Wa yatruduhum an rahmatihi wa maghfiratihi, dan itu justru mengusir, mengeluarkan mereka dari rahmat Allah dan ampunannya. Nah, ini juga dampak besar dari kesyirikan itu akan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memotivasi setiap muslim untuk berupaya mengenal yang namanya tauhid dan kesyirikan. Berupaya untuk mengenal yang namanya tauhid dan kesyirikan. Nah, kenapa? Karena dampaknya besar. Ya. Nah, akibatnya itu begitu jelek, begitu buruk. Ya. Kalau diistilahkan penyakit kronis, ini yang paling berbahayanya, yang paling mematikan. Nah, sehingga harus dikenali. Ya, seperti itu. Wal ajabu anna aktsara man yad'il ilma mimman huwa min hadhihi al ummati la yunkiruna dhalik. Kata beliau, dan perkara yang mengherankan, mayoritas orang yang mengklaim, mengaku memiliki ilmu dari kalangan umat ini tidak mengingkari hal ini. Maksudnya beliau menyebutkan di masa beliau, orang-orang yang memiliki penisbahan dengan ilmu dari kalangan ulama, orang alim, tokoh dalam bidang ilmu, tidak mengingkari ketika kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai tempat meminta, tempat yang dikultuskan, tempat yang diibadahi. Nah, tidak ada pengingkaran. Sehingga bertambah lagi manusia yang tertipu atau menganggap hal itu baik. Loh, itu kok dibolehkan kok oleh ulama ini kok. Ulama bolehkan hal itu. Nah, ulama menganggap itu bagus, bahwa itu penghormatan, pemuliaan terhadap orang soleh. Nah, itu bentuk menghormati, memuliakan ulama atau kawali, para wali. Nah, dianggap seperti itu. Nah, kenapa? Karena para ulama tidak mengingkari, orang yang dikatakan atau dianggap berilmu tidak mengingkari hal itu, sehingga akan semakin kuat mereka meyakininya. Bal rubbama stahsanuhu, bahkan terkadang mereka menganggap hal itu baik. Wa raghabu fi fi'lihi, bahkan mereka mendorong untuk melakukannya. Loh, itu bagus. Itu bentuk memuliakan orang soleh. Kita memakmurkan kuburannya, sering mendatangi, sering meminta di sana, sering menyampaikan hajat ke sana, itu bagus, mustajab dan seterusnya. Iyadan billah. Kesyirikan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Kata beliau, falaqad istaddat gurbatul Islam, sungguh telah sangat asing Islam ini di tengah-tengah pemiliknya sendiri. Telah dianggap asing, ya. Nah, subhanallah, di zaman kita orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai orang yang sangat sangat buruk atau sangat asing, sangat menyendiri, eksklusif sifatnya, atau sematan yang mereka berikan. Nah, demikian. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wa adal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan wa sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Sehingga perkara yang ma'ruf berubah oleh mereka, di mata mereka menjadi perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar dianggap ma'ruf, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Subhanallah. Begitu kan? Itu yang kita rasakan. Nah, ya, itu yang kita dapati. Mayoritas manusia berada dalam kondisi seperti ini. Nah, ketika seorang menjalankan sunnah, dianggap ini baru ini. Apa ini? Ini ajaran baru ini. Itu begini, itu begitu, begini, begitu. Sementara yang bid'ah, muhdats, dianggap ini tuntunan, ini sunnah, ini amalan yang besar. Nah, amalan yang mulia, dianggap sunnah. Sehingga ketika orang-orang meninggalkan, dianggap dia telah meninggalkan sunnah. Kamu kenapa tidak melakukan hal ini? Itu kan sunnah. Kamu ini sudah meninggalkan sunnah. Dianggap seperti itu. Ayat dan billah. Yang tauhid dianggap kesyirikan, yang syirik dianggap tauhid. Terbalik. Tolak ukur manusia. Nasya ala hadha shagir wa harima alaihi al-kabir. Anak-anak kecil tumbuh di atas hal ini, dan yang tuanya melewati masa tuanya terus berlalu di atas perkara atau amalan tersebut. Antum lihat, misalkan, alhamdulillah di sini tidak, ya, di atau jarang mungkin kita dapati karena kita mungkin tidak mengetahui berbagai pelosok daerah. Tapi di sebagian tempat, kuburan itu sebagai tempat yang begitu dimuliakan, diagungkan, ya. Tiap tahun ada acara khususnya, ada haulnya, didatangi bahkan rombongan manusia ke sana dengan berbagai hajat dan keperluan masing-masing, keinginan masing-masing, menganggap itu sebuah perkara amalan yang besar, takarub yang begitu besar, nilai yang besar, sehingga dia tidak ragu untuk membelanjakan nilai harta yang besar demi untuk bisa melakukan. Nah, seperti itu. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita, nah, ini penting ya, untuk menjalankan amalan yang sunnah, dan penting untuk membiasakan anak-anak kita, ya. Nah, generasi-generasi kita hidup, melihat, menyaksikan, tumbuh besar dengan dikelilingi oleh amalan-amalan sunnah. Nah, sehingga mereka tumbuh di atas fitrahnya yang baik. Nah, mereka tumbuh di atas fitrahnya yang baik. Nah, beda kalau seorang itu tumbuh dalam lingkungan yang mungkin tidak kondusif. Dia akan menyaksikan berbagai hal. Berbagai hal itu butuh diingkari. Butuh diingkari. Ketika dia tidak mengingkarinya, ya, apalagi misalnya ada generasi anak-anak yang tumbuh menganggap itu hal yang bagus, yang baik, hal-hal yang tertanam dalam kalbu itu kan terus menerus akan bertumpuk, bertahan. Nah, dan itu mengkhawatirkan. Itu makanya Nabi SAW beliau menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Al hadis dalam hadis Abu Hurairah, seorang anak itu tidaklah terlahir kecuali dia terlahir di atas fitrah. Orang tuanya lah, ayahnya, ibunya, itu yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, penyembah api. Nah, artinya faktor orang tua ini faktor penting terbesar dalam membentuk anak tadi. Nah, ya, di mana mereka tinggal, lingkungan seperti apa yang mereka jalankan, yang mereka jalani, yang mereka berikan, sodorkan untuk anak-anaknya. Maka anak-anak itu akan tumbuh di atas lingkungan tersebut. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, berikan kesempatan kepada kita memiliki lingkungan. Nah, dan ini termasuk kebaikan. Kita juga bersyukur, terima kasih kepada semua pihak ya yang membantu, yang menjadi sebab nikmat yang besar ini kita dapatkan. Nah, maka upaya kita sekarang adalah bersyukur kepada Allah. Nikmat ini harus dijaga, nikmat ini harus dipelihara, nikmat ini harus disyukuri. Nah, di antara bentuk syukurnya kita harus lebih bersemangat. Semangat untuk menjalankan ibadah, semangat untuk menuntut ilmu. Nah, sehingga anak-anak kita ini anak-anak yang tumbuh di atas kebaikan, tumbuh melihat pemandangan-pemandangan yang baik, ya, melihat orang tuanya semangat dalam hal ibadah, melihat orang tuanya rajin dan giat dalam ketaatan kepada Allah, baik yang sifatnya ibadah-ibadah khusus atau yang sifatnya ibadah-ibadah yang terkait dengan orang lain, seperti misalnya kerja bakti atau membantu mengurusi kurban, membantu membagikan zakat misalkan, atau apalah ya yang terkait hubungannya dengan orang lain. Anak-anak ini kan tumbuh akan melihat, dia lihat, dia pelajari, walaupun mungkin dia tidak bisa mengambil suatu kesimpulan di masa-masa kecilnya ini, tapi sesuatu yang dilihat ini akan direkam, akan terus teringat, akan terus tertanam dalam benak, dalam hati. Ketika suatu saat dia mendapati hal yang berbeda, akan muncul pengingkaran dalam hatinya, apalagi sesuatu yang telah dia ketahui, wah ini gak boleh nih ya. Dia lihat patung misalkan, patung, wah ini patung, wah itu gak boleh itu ya, buat patung, patung gak boleh, patung itu termasuk suar, gak boleh, dilarang itu. Nah, ya, seperti itu. Walaupun dia misalkan mengucapkan atau mengatakannya dalam hati, atau mengucapkannya kepada temannya di sekitarnya misalkan, berarti dia sudah mengenali hal itu. Beda dengan orang yang tidak mengenali hakikat, dia mungkin akan mengabaikan, dia akan anggap biasa saja. Ah iya, itu ada patung monyet, ada puyang kuda, ada jerapah, ada gajah, patung buaya misalkan. Dianggap sesuatu yang biasa, alami atau normal. Padahal ini sesuatu yang terlarang, gak boleh. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Syekhul Islam rahimallahu berkata, Syekhul Islam, amma bina'ul masajid 'alal kubur faqad saraha 'amatu tawa'if bin nahyi anhu mutaba'atan lil ahaditsis sahihah wa saraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, adapun membangun masjid di atas kuburan, maka mayoritas bahkan seluruh ta'ifah madhab-madhab fikiyah itu telah menyebutkan secara jelas tentang pelarangannya, bahwa hal itu terlarang untuk dilakukan. Nanti akan beliau sebutkan insyaallah mungkin di kesempatan berikutnya. Beliau menyebutkan berbagai tawaif, ya, pendapat dari kalangan Syafi'iyah, bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri, pendapat dari kalangan Malikiyah, atau Hanabilah disebutkan untuk menunjukkan bahwa mazhab-mazhab ini telah sepakat bahwa membangun masjid di atas kuburan merupakan perkara yang terlarang. Mutaba'atan lil haditsish shahihah, dalam rangka mengikuti hadits-hadits yang sahih, ya. Dan mazhab kami telah menjelaskan demikian pula yang lainnya dari kalangan mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, pengikut Al-Imam Malik dan pengikut Al-Imam Syafi'i, bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang diharamkan, bitahrimihi. Perkara itu perkara yang diharamkan, membangun masjid di atas kuburan. Nah, baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Kita belum bisa menyelesaikan, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan berikan manfaat sedikit apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.